Qala rahimahullah, wa ikhtalafu aydan fi salatil ma'mumin julusan ma'al qudrah 'ala al-qiyam khalf al-imam al-'ajiz 'anil qiyam. Berbeda, berselisih para ulama tentang salatnya para makmum dengan duduk padahal mereka mampu di belakang seorang imam yang tidak mampu berdiri. Fadhahabat adh-dhahiriyah, adapun kaum dhahiriyah pengikut Daud adh-dhahiri dan juga al-Auza'i dan Ishaq Ibn Rahuyah, ila anna al-ma'mumin yusalluna khalfal imamil ajiz anil qiyami julusan. Karena dhahiri madhabnya, sehingga apa yang ada pada teks dhahirnya itu yang dipegang. Sehingga mereka berkata bahwa para makmum salat di belakang imam yang tidak mampu untuk berdiri, maka makmum pun duduk semua. Seperti kalian tadi berpendapat. Hah? Kalau santri atau imamnya patah kaki main futsal, duduk di depan, maka kalian semua semestinya duduk. Walau kauna qadirina 'alal qiyam, walaupun mereka mampu untuk berdiri. Baik, apa dalilnya? Wastadallu 'ala dhalika bihadzainil haditsain. Mereka berdalil dengan dua hadis ini. Dua hadis yang bersama kita ini. Wa ma warada fi ma'nahuma, dan juga apa yang diriwayatkan secara atau yang semakna dengan ini. Baik, ini pendapat Daud adh-Dhahiri dan Auza'i dan Ishaq. Wa ba'du at-tullab. Hah? Wa dhahab al-imaman Abu Hanifah wa Syafi'i. Adapun Abu Hanifah dan Syafi'i wa ghayruhuma ila annahu la yajuzu lil qadir 'ala al-qiyam an yusalli khalf al-qa'id. Bahwasanya tidak boleh orang yang mampu untuk berdiri untuk salat di belakang orang yang duduk kecuali tetap harus berdiri. Kalau dia mampu berdiri. Apa alasannya? Pendapat kedua ini kok sepertinya menyelisihi zahir. Padahal ahlu sunnah, ahlul hadis, ya, sebagaimana dikatakan oleh beberapa ulama, ahlu zahir. Berpegang dengan zahir. Kecuali idza dalla dalilun, kecuali kalau ditunjukkan oleh dalil, ila ghairi zahiri, kepada yang bukan zahirnya. Berarti untuk menyimpangkan dari zahir butuh dalil lain. Adapun kalau tidak ada dalil kecuali hadis itu, maka na'khud ala zahirihi. Nahnu ahlu sunnah ala zahir fil asl illa idha sarrafa sarifun, kecuali kalau ada sesuatu yang yusrifuhu an zahirihi, kecuali kalau ada sesuatu dalil yang menyimpangkan dari zahirnya. Alhum al-asl al-zahir. Baik. Adapun zahiri terlalu kaku dan mereka memiliki keanehan-keanehan dalam madhabnya. La yabulanna ahadukum fil ma'id da'im. Jangan sekali-kali kalian kencing di air yang tidak mengalir. Baik. Kata zahiri, kalau kamu langsung ke airnya tidak boleh. Karena kalimatnya tidak boleh kencing ke air atau di air yang tenang. Kalau di sebelahnya terus mengalir ke dalamnya tidak apa-apa. Hah? Atau kalau kamu kencing di wadah dulu, di gelas dulu, setelah itu dibuang ke situ, tidak apa-apa. Karena kita tidak kencing di air yang tenang, kita kencing di baskom. Setelah itu baru dibuang ke situ. Beda. Hadza dhahiri. Ini dhahiri. Banyak keanehan-keanehan mereka tidak melihat ilat pokoknya zahir. Ilatnya bahwa air yang tenang itu atau air yang tidak mengalir tadi kalau terkena air kencing rusak. Fasada al-ma. Kalau ilatnya itu mau kamu ke baskom dulu baru dituang, mau di sebelahnya kemudian mengalir ke dalamnya sama saja. Semuanya yusid al-ma. Baik. Mereka tidak mau. Tidak bisa. Bohirnya menyatakan jangan kencing di air yang tenang. Saya kan enggak. Saya kencing di temboknya terus mengalir ke bak. apa-apa. Fahadha barakallahu fikum zahiri. Berbeda dengan ahlu sunnah yang menyatakan al-asl fi nusus al-zahir. Hukum asalnya pada nas-nas adalah zahirnya. Illa idha sarafa sarifun atau sarafa sarifun fi dalil fi nususin sahihah. Baik, kembali kepada kita. Mereka berkata, pendapat kedua, bahwasanya Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan lain-lainnya mengatakan la yajuzu lil qadir. Orang yang mampu berdiri tidak boleh sholat dalam keadaan duduk ketika imamnya duduk. Mengapa? Kok menyelisih zahirnya? Qala bi anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi maradi mautihi qa'idan. Mereka berkata, ada yang menyimpangkan dari zahirnya. Mahwa Nabi ketika sakit, beliau sholat dalam keadaan duduk. Sedangkan Abu Bakar sholat di sebelahnya dalam keadaan berdiri. Masih ingat hadis itu? Atau sirah? Sejarah wafatnya Rasulullah SAW. Hampir wafatnya Rasulullah SAW sholat dalam keadaan duduk dan Abu Bakar sebelahnya berdiri. 6. وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا. Sedangkan manusia di belakangnya berdiri. Seperti Abu Bakar. Taib. Tuafiqun. Apakah kalian sependapat dengan ini? Berarti yusrif dari yang tadi kepada yang ini. Atau paling tidak terbatalkan dengan ini. Karena ini terakhir. Akhir ahdihi. Di akhir hidup beliau SAW. Maka membatalkan yang pertama. Dijawab oleh golongan pertama bahwa yang terjadi adalah Abu Bakar yang mengimami. Rasulullah SAW menyatakan pada keluarganya, pada Aisyah, muri abaki falyusalli bin nas. Muru pada mereka semua, Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Sehingga awal pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar, Abu Bakar yang mengimami. Rasulullah SAW melihat mereka salat, tersenyum. Dan Rasulullah SAW bersusah payah untuk ikut di situ. Ketika ada Rasulullah SAW, Abu Bakar mundur. Rasul tentunya berhak untuk menjadi imam. Maka Rasulullah SAW menjadi imam, Abu Bakar mengikuti Rasulullah dan para sahabat, para musallin mengikuti Abu Bakar. Tetap mengikuti Abu Bakar. Ini jawaban golongan pertama. Sehingga masih tetap mereka di atas hadis yang sahih. Kalau imamnya berdiri, berdiri. Karena imam mereka Abu Bakar. Sedangkan imamnya Abu Bakar, Rasulullah SAW. Maka mereka bukan mengikut Rasul di awal pertamanya takbiratul ihram, mengikuti Abu Bakar. Hadza qaulun. Ini qauluhum. Wallahu ta'ala a'lam. Taib ajabah ulai an hadithayil bab. Juga berkata golongan kedua ini menjawab dua hadis dalam bab kita. Bi ajwibatin dha'ifah. Dengan alasan-alasan yang lemah. Alasan-alasan yang tidak kuat. Ahsanuha jawaban. Yang paling bagus ada dua jawaban. Yang pertama, qalu anna hadithayil bab wa ma syabahahuma mimma yuthbit sihhata salatil qa'idil ajiz bil qa'idil qadir mansukhah bihadis salatihi fi maradi mautihi. Jawaban pertama, dan yang sejenisnya atau hadis bab, dan yang sejenis hadis bab, dikatakan, yaitu hadis yang yuthbit sihhatas salatil qa'id al-ajiz bil qa'id al-qadir. Sahih? Hah? Sepertinya terbalik. Sahihnya, salatnya duduk orang-orang yang mampu karena mengikuti salat yang duduk karena tidak mampu. Katanya, mansukhah, itu terbatalkan. Bi hadithi salatihi fi maradi mautihi bin nas. terbatalkan dengan hadis ketika beliau sakit, disakit wafat akan wafatnya, mengimami manusia dalam keadaan duduk. Wahum qaimuna khalfahu, sedangkan mereka semua berdiri di belakangnya. Walam ya'muruhum bil qu'ud, dan Nabi tidak menyuruh mereka bil qu'ud. Jawaban kita pun dibantah oleh mereka. Taib, kalau makmum mengikuti Abu Bakar, Abu Bakarnya mengikuti Rasulullah SAW, kenapa berdiri? Enam. Hadal jawab lil Imam Syafi'i wa ghairuhu. Ini jawaban Imam Syafi'i dan lain-lainnya rahimahullah. Wa ankara al Imam Ahmad an-nasakh. Imam Ahmad mengingkari tidak ada kemansukhan. Wal asl adamun nasakh bainan nusus syar'iyyah. Hukum asalnya tidak ada nasakh dalam nas-nas syar'iyyah. Fa nabi na'azakum Allah. Ini pernah kita singgung bahwa dua nas, dua dalil yang bertentangan itu ada sekian cara untuk penjamak sebelum nasakh. Mengapa? Karena nasakh membatalkan salah satunya. Ini yang belakangan berarti ini terbatalkan. Atau ini yang belakangan, ini yang terbatalkan. Baik. Maka Imam Ahmad menyatakan i'malul haditsaini aula, mengamalkan kedua hadis lebih utama daripada mengamalkan salah satunya. Perhatikan ucapan ini. Mengamalkan dua hadis lebih afdal aula daripada mengamalkan yang satu membatalkan yang lain. Maksudnya jangan mansukh dulu, jangan kita bicara nasakh dulu. Kalau bisa dijamak, jamakkan. Kalau bisa dijamak, diakurkan, mungkin ini yang am, ini yang khas. Mungkin sampai bisa diakurkan, maka selesai. Tetapi kalau tidak bisa juga, baru yang belakangan yang mana, itu yang dipakai. Yang lebih dulu, terbatalkan. Tetapi i'malul haditsaini aula. Imam al-hadithain awla. Oleh karena itu Imam Ahmad mengingkari an-nasakh. Dan berkata al-asl adamun naskhi bainan nusus. Hukum asalnya tidak ada pembatalan antara nas dengan nas lain. Wa annahu mahma amkanal jama', bahwasanya selama memungkinkan untuk dijama' bainahuma, antara keduanya, wajabal masir ilaihi. Wajib kita menjalaninya. Ini wajib kita mengarah berjalan ke sana. Kemana? Ke al-jama', mengumpulkan antara keduanya. Li'annahu i'malun laha jami'an. Karena itu mengamalkan kedua hadis seluruhnya. Atau dengan istilah i'malul haditsaini aula. I'malul haditsaini aula. Baik. Kalau gitu, apa alasan Imam Ahmad rahimahullah? Karena ini tidak mansukh. Berarti kita kembali berpegang secara zahir. Ada alasan lain. Hal jawabu tsani, jawaban kedua. Min ajwibatil mukhalifina li haditsayil bab. Alasan atau jawaban dari mereka-mereka yang menyelisihi dua hadis bab. Da'wat takhsis bin nabi, bahwa itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bi an ya umma jalisan wala yasah li ahadin ba'dah. Anggapan bahwa ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena tidak ada orang yang seperti beliau, maka walaupun beliau tidak bisa berdiri, beliau tetap jadi imam. Tetapi kalau imam kita patah kakinya karena futsal, banyak yang gantikan. Benar? Sahih? Maka itu khusus untuk Nabi. Kalau kalian tidak bisa berdiri, ya jangan jadi imam. Ganti imam yang lain. Wala yasihu li ahadin ba'da, maka tidak sah yang demikian kecuali untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadza jawabul Imam Malik. Ini jawabnya Imam Malik. Wa jama'ah min atba'ihi, dan sebagian dari pengikut-pengikutnya ulama Malikiyah. Wal mukhassis indahum, adapun mukhassis indahum, hadis lishya'bi, hadithun lishya'bi an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, la ya'ummanna ahadun ba'di jalisan, jangan seorang pun mengimami dalam keadaan duduk. Wa ujiba an hadzal hadis bi annahu la yashih bi wajhin min al wujuh. Tetapi riwayat ini dibantah. Mengapa? Karena hadis yang dipakai tidak sahih. Hadis la ya'ummanna ahadun ba'di jalisan. Ujib an hadzal hadis bi annahu la yashih bi wajhin min al wujuh, bahwa hadis ini tidak sahih dari sisi manapun. Wa qala Ibn Daqiq al-Aid, berkata Ibn Daqiq al-Aid rahimahullah, qad 'urifa anna al-asla 'adamu at-takhsis, sudah dikenal bahwa hukum asalnya tidak ada pengkhususan, semua ucapan dipahami secara umum, illa idza jaa dalil aw idza dalla dalilun 'ala takhsisihi. Mada yuqal fil usul, fi usul al-fiqh, al-'am yujra 'ala umumihi hatta ya'tiya at-takhsis. Dalil umum diberlakukan secara keumumannya, hatta ya'tiya at-takhsis, sampai datang pengkhususan. Tapi pengkhususan kalian mana yang katanya ini khusus untuk Nabi? Hat dalil. Ketika mereka bawa dalil hadis Jabir, la ya'ummanna ahadun ba'di jalisan, ternyata hadis yang tidak sahih. Maka belum ada takhsis. Hatta yadullu alaihi dalil. Enggak ada dalil yang mengkhususkan. Wa qad 'arada hadha al-hadith ad-dha'if al-mustadal bihi 'ala at-takhsis hadithun asah. Bahkan bukan hanya tidak sahih, hadis tadi, hadis Jabir, tidak sahih dan bertentangan. Hadal hadis dhaif, hadis yang dhaif ini bertentangan. Al-mustadal bihi, yang dipakai dalil oleh mereka tadi, ala takhsis, untuk pengkhususan, dia ternyata ya'tarid atau yu'arid haditha asah, menyelisih hadis yang lebih sahih. Kalaupun sahih, jika menyelisih hadis yang lebih sahih, apa namanya? Syad. Apalagi ma'ad-da'af. Famada yuqal? Munkar. Barakallahu fikum. Wa huwa ma akhrajahu Abu Daud, yaitu hadis menyelisih hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud, bahwa Usaid bin Hudair kana ya'ummu qaumahu, bahwa dia mengimami kaumnya. Faja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu, maka Nabi pun datang menengoknya. Faqila ya Rasulullah inna imamana maridun, ya Rasulullah, imam kami sakit. Qala idza shalla qa'idan fa shallu qu'udan. Kata Nabi, kalau dia salat dalam keadaan duduk, maka duduklah kalian. Artinya kalau imam kalian duduk, duduklah kalian. Wa dhahaba al-imam Ahmad ila at-tawassut baina hadainil qawlain. Maka Imam Ahmad rahimahullah memiliki pendapat yang tengah-tengah antara dua pendapat tadi, yang kayaknya imbang alasan-alasannya. Qala wa huwa innibtada'a bihimul imamur ratib as-salah qa'iman thumma atalla fi athna'iha fajalasa atimmu khalfahu qiyaman wujuban. Kata Imam Ahmad, kalau dimulainya dalam keadaan berdiri, thumma atalla, tengah-tengah gemeter kakinya, jatuh duduk, dan kemudian melanjutkan dalam keadaan duduk, maka imam tetap berdiri, mengikuti dalil Rasulullah SAW yang sakit. Mereka memulainya dalam keadaan berdiri, tiba-tiba datang Rasulullah SAW, mengikuti Abu Bakar, dan Abu Bakar mundur, mempersilahkan Rasulullah SAW jadi imam dalam keadaan duduk, maka mereka melanjutkan dalam keadaan berdiri. Baik. Tetapi kalau dari awal sudah duduk, aqimus shalah, duduk, maka kalian mengikuti dalam keadaan duduk. Idzan, yang satu berpendapat dengan zahirnya, pokoknya kalau imamnya duduk, duduk. Yang satu sebaliknya tidak. Tidak ada makmum duduk ketika imamnya duduk. Makmum tetap berdiri karena mereka mampu berdiri. Adapun hadis itu mansuh, terbatalkan ila akhir. Wasalis, pendapat yang ketiga, pendapat Imam Ahmad rahimahullah, fihi tafsil, fihi at-tafsil, yufassil baina hadhil aqwal, merincikan. Huwa an inibtada'a bihim al-imam ar-ratib as-salata qa'iman, kalau imam ratibnya memulai dalam keadaan berdiri, thumma atalla, kemudian dia sakit, fi athna'iha, di tengah-tengah salat, kemudian duduk, berubah dari berdiri ke duduk salatnya. Atimmu khalfahu qiyaman wujuban, maka makmumin mengikuti dalam keadaan tetap berdiri. Qiyaman wujuban, wajib berdiri. Amalan bi hadis salatin Nabi SAW, mengamalkan hadis Nabi SAW dengan Abu Bakar, mengimami manusia. Karena diawali dengan berdiri, maka tetap berdiri. Qala hina maradin wa hina marida, marad al-maut, ketika Nabi sakit dengan sakit yang akan wafatnya, seperti itu, maka kita ikuti. Ini ibtada bihim shalah jalisan, kalau memulainya dalam keadaan jalisan, mungkin tidak ada lagi imam lain, satu-satunya imam di kampung situ atau di pondok situ yang bisa baca Quran, cuma dia. Ya terpaksa, walaupun sakit jadi imam. Bagaimana? Kalau memulainya duduk, semuanya duduk. Sallu khalfahu julusan. Tetapi itu pun istihbaban, tidak harus. Kalau tadi suruh berdiri, wujuban. Tetapi kalau imamnya duduk, maka duduklah kalian, istihbaban, tidak harus. Amalan bihadisai al-bab. Amalan bihadisai al-bab. Hadisai al-bab. Wa nahwihima, dan hadis yang sepertinya, atau yang semirip dengan dua hadis ini. Wa huwa jam'un hasan. Kata Syekh Abdullah Al-Bassam, ini cara menjamak yang bagus. Tidak ada yang dibatalkan, tidak ada yang dimansuhkan. Dua-duanya tetap dipakai. Kalau dari awal hadis yang ini, hadis bab, hadis yang ada dalam bab. Kalau tidak dari awal, hadis ketika Rasulullah SAW sakit. Di akhir hayat beliau. Hada jam'un hasan. Tatalaqa fihil ahadithu sahihah. Bertemu dengan ini, semua hadis-hadis yang sahih, yang sepertinya bertentangan. Ternyata tidak bertentangan. Kalau dari awal sudah duduk, maka Nabi mengisyaratkan anijlisu, duduklah kalian. Tetapi kalau ternyata diawali dengan berdiri, di tengah-tengah ada sesuatu kejadian, apakah kejadian tiba-tiba sakit, gemetar, kemudian terduduk, atau kejadian datang Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar mundur, itu di tengah-tengah sholat. Maka tetap seperti semula dalam keadaan berdiri. Qiyaman wujuban. Wahada jam'un hasan wallahu ta'ala a'lam. Wala syakka anna al-jam' bainan nusus idza amkan aula. Tentunya tidak ragu lagi bahwa mengumpulkan dalil-dalil kalau memungkinkan bisa menjamak, maka tentunya itu yang lebih utama. Minan naskhi, daripada memansuhkan salah satunya, atau mentahrif, daripada merubah makna. Wa qad qawa hadzal jama' al-Hafidz Ibnu Hajar, dan dikuatkan pula jama' yang hasan dari Imam Ahmad ini, dikuatkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah, padahal beliau Syafi'i, madhab Syafi'i. والله تعالى أعلم بالصواب. بارك الله فيكم. مذهب ظاهرية. Ada pertanyaan, apakah termasuk ahlu sunnah? والله أعلم. Aqwal dari para ulama tentangnya, tetapi masih didengar pendapat-pendapatnya. Artinya, bisa jadi mereka para ulama masih menganggap sebagai ahlu sunnah. Tetapi sebagian ulama bahkan tidak mau bertemu dengannya, bertemu dengan Dawud al-Tahir. Enam, karena banyak syudud, banyak syudud. Dia beristihad, beralasan. Itu yang membuat sebagian memaklumi, maka menganggapnya masih ahli sunnah. Tetapi kalau ada yang berpendapat dan mengambil syudud yang ada pada mereka, pada Zahiriyah, dalam keadaan dia sudah tahu dalil-dalil, maka tentunya akan disikapi berbeda dengan beliaunya. Ini saja, ada beberapa ulama yang istilahnya mentahzir atau menjauhi beliau dan tidak mau bertemu dengannya. Mereka membedakan antara pendapat-pendapat syad ini dari orang yang alim, berijtihad dengan ijtihadnya, dengan orang yang muqallid, dalam keadaan dia sudah mendengar hujjah. Yang ini dikatakan itu ijtihad dia. Tapi yang ini diperingatkan. Ketika tidak mau mendengarkan, maka ditahdir. Ini orang tidak mau mendengar dalil, tidak mau mendengar hujjah. Karena bukan mujtahid dia. Sebutkan dalil harus terima semestinya. Tapi beliau, para ulama tadi, dalam keadaan dia memiliki dalil dan tahu dalil-dalil. Dia katakan dengan hujjah, dengan alasan, dengan ijtihad ilmunya. Ini pendapatku. Naam. Wallahu ta'ala alam. Perlu kita tanyakan lagi, apakah masih dikatakan sebagai ahlu sunnah atau tidak. Tapi kalau syududatnya jelas ada dan berbahaya.